sendiri terkurung dalam bayanganmu. Gelak ketawa engkau bagai bertahun dulu menyeretku ke surga kita. Itu mimpi yang terkenal membuat aku terbuang ketika memapas semangat yang masih